terkadang ada ulama yang sampai kepadanya hadis, sementara yang lainnya belum sampai kepadanya hadis. Ini buku bagus sekali yang menjelaskan tentang sebab-sebab para ulama itu berselisih, yang kemudian dari sebab-sebab itu kita bisa memaklumi dan memaafkan ulama yang salah dalam ijtihadnya. Nah. Ya. Oke, berikutnya dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Dari Sarip, Pitwanggis. Silakan Pak Sarip. Ini saya mau tanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis ada yang diriwayatkan oleh Tirmidzi ya, bahwa Umar berkata Rasulullah SAW bila mengangkat kedua tangannya waktu berdoa tidak akan mengembalikannya sebelum mengusapkan wajahnya. Nah itu tolong penjelasan Ustaz dalam doa apa saja Ustaz ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadis itu yang saya ingat hadis yang lemah, yang mengusapkan wajah setelah kedua telapak tangan ke wajah setelah berdoa, itu hadis yang lemah, yang dhaif. Namun ya, apa sebab kedhaifannya saya lupa. Nanti insyaallah akan saya rujuk kembali. Yang jelas ya, saya ingat benar bahwa hadis itu adalah hadis yang lemah ya, dengan kesepakatan para ulama. Jadi ya tidak boleh diamalkan. Nah. Nah, berikutnya untuk pertanyaan dari Bapak Syafi'i di Ciputat. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana apabila dari sebagian saudara-saudara kita melazimkan membaca yasinan pada tiap malam Jumat? Apakah hal ini termasuk hal-hal yang diadakan di dalam beragama? Pertama, bahwa hadis-hadis tentang keutamaan surat yasin adalah semuanya ima, lemah, atau palsu. Ya. Sebagaimana telah ditelangkan oleh Syekhuna, ya, guru kami yaitu Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam kitab beliau tentang yasinan. Beliau menjelaskan satu persatu dalil-dalil mengenai surat yasin itu, dan memang ternyata hadis-hadisnya semua tidak ada yang sahih satupun juga. Seperti hadis bahwa yasin itu adalah jantungnya Al-Quran, itu adalah hadis palsu. Ya. Maka karena dalil-dalilnya itu lemah dan palsu, tidak boleh kita meyakini keutamaan membaca surat yasin di malam tertentu, karena ini butuh dalil. Membaca surat yasin boleh ya, kalau kita tidak meyakini sebagai sebuah keutamaan atau menghususkan pada malam tertentu sebagai sebuah keutamaan. Sebab untuk menganggap sebuah keutamaan di malam tertentu butuh pada dalil lagi. Ya. Kalau ada orang berkata, tapi kan baca Quran bagus, kata kita jawab, betul sekali. Membaca Al-Quran bagus, membaca surat yasin itu pun bagus. Tidak terbatas ke surat yasin saja. Akan tetapi tidak boleh membatasi atau menghususkan suatu dalil apa surat di malam tertentu kecuali dengan dalil. Iya. Iya. Kok bisa begitu? Iya. Karena syariat kita yang mulia, ia telah menetapkan pokok-pokok daripada ibadah ini. Menetapkan pula ibadah-ibadah yang sifatnya tertentu di waktu-waktu tertentu, demikian pula menetapkan pula ibadah-ibadah yang tidak ditetapkan, ya ibadah tersebut di waktu tertentu. Maka ibadah yang dimutlakan oleh syariat, jangan kita menetapkannya dengan pada waktu tertentu kecuali dengan dalil yang sahih. Ya. Nah. Saya yakin kalau Anda mau makan baca ini atau doa masuk WC tidak benar kan? Anda mau makan dan berkata Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Kenapa? Sudah tertentu saja. Sudah tertentu. Ya. Maka sesuatu yang sudah tertentu jangan kemudian dipaling-palingkan lagi kepada yang lain. Demikian pula setiap sesuatu yang tidak tertentu dan tidak ditentukan apa tempatnya oleh dalil, tidak boleh kita tentukan sendiri kecuali dengan dalil. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka ini, maka dalil yang umum jangan kemudian dipakai untuk segala sesuatu. Sebuah contoh saja, saya yakin bahwa salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian 27 kali lipat. Semua orang yakin. Sekarang ya, bolehkah berdalil dengan hadis tersebut untuk salat rawatib berjamaah? Baik, kalau misalnya ada orang berkata, mari kita salat rawatib berjamaah. Karena Rasulullah bersabda, salat berjamaah lebih afdol daripada salat sendirian. Tentu tidak akan ada orang yang mau menerimanya. Kenapa? karena itu tidak pernah ada dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah Rasul dan perbuatan para sahabat tabiin dan tabiut tabiin, bahkan imam-imam setelahnya, ya, bahwa mereka sholat rawatib itu sholat berjamaah dengan berdasarkan hadis tersebut. Ya, betul hadisnya umum, namun kita juga harus melihat praktik dan contohnya dari para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Dalil membaca Al-Quran itu umum, betul, tapi kemudian untuk dijadikan, oh ya, keutamaan membaca surat Yasin di malam Jumat, mana dalilnya lagi? Ini ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ini masalah agama. Masalah agama harus ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik agama ini, Allah dan Rasulnya. Ya, sering kali terkadang ada orang berkata, ini kan masalah-masalah sepele, kenapa harus diributkan? Ya, kita kalau Anda katakan ini masalah sepele, kenapa Anda tidak bisa melaksanakan dan meninggalkannya? Nah. Berikutnya kita angkat pertanyaan bagi Anda yang masuk melalui line telepon. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Ibu? Ummu Dani. Silakan. Silakan. Bagaimana tanggapan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Ustaz dengan sebagian kaum salafi yang tidak mau mengikuti pemerintah? Contohnya dalam Idul Fitri dengan mengambil dalil surat Az-Zumar ayat 7. Assalamualaikum Ustaz. Az-Zumar ayat 7. Apa itu? Dan kita cek dulu Ustaz. Surat Az-Zumar ayat 7 ya. Pembahasan tentang masalah Idul Fitri dan ikut pemerintah ini sudah sering kali saya bahas. Az-Zumar ayat 7 Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yardha li 'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum ta'malun innahu alimum bidzatis sudur. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Apakah dia menganggap bahwa pemerintah ini pemerintah yang kafir? Nampaknya dia orang mengkafirkan pemerintah itu. Ya, dengan berdalil dengan firman Allah in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum, kalau kalian kafir. Ya, kalau kita lihat dari ya perbuatan dia, sama saja dia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia ini kafir. Dan ini salah satu dari ciri orang Khawarij, ya, mudah untuk mengkafirkan, ya, mudah untuk mengkafirkan. Maka ya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, tidak boleh kita berdalil dengan memahami ayat dengan pendalilan sendiri. Ini gayanya orang Khawarij begitu biasanya, ya. Dia suka nyomot ayat kemudian pahami sendiri. Iya. Seperti yang dilakukan orang Khawarij pada waktu dahulu. Ya, nyomot ayat langsung difahami sendiri tanpa melihat bagaimana para ulama menjelaskan dan menafsirkannya. Maka berhati-hatilah ya dari mencomot ayat lalu mentafsirkan sendiri sesuai dengan hawa nafsu dan akal pemikiran kita. Naam. Ya, kita angkat kembali dari telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Bapak? Dari Haji Sampur. Ya, silakan. Ustaz, saya mau nanya masalah doa nih. Boleh gak kita doa untuk minta panjang umur? Doa minta panjang umur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya, yang banyak amalan baiknya. Jadi kalau kita berharap kepada Allah supaya diberikan panjang umur dan amalan yang baik, boleh. Tetapi sebaiknya apabila sebijaksananya bagaimana setiap apabila kita tidak tahu bagaimana umur kita di akhir hayat kita, apakah ada doa yang lebih bagus kita ucapkan? Iya, tentu kita mohon kepada Allah supaya diberikan istiqomah, ya, sebagaimana Rasulullah SAW memohon, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya wahai membolak-balikan hati, maka tetapkan hati ini di atas agamamu. Adapun meminta kepada Allah supaya dipanjangkan umur, saya telah tidak pernah mendapatkan Rasulullah memohon demikian. Tidak pernah pula saya mendapatkan para sahabat memohon demikian. Ya, maka yang lebih baguslah doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih bagusnya kita itu berdoa dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebaik-baiknya doa. Ya. Ya, satu pertanyaan dari pesan singkat untuk pertanyaan terakhir. Ustaz, apakah di dalam Islam ada istilah penebusan dosa? ini jelas perbuatan orang-orang Nasrani ya. Kalau penebusan dosa itu artinya, maksudnya kita datang kepada seorang kiai kemudian minta supaya ditebus dosa saya ya, kemudian si kiai kemudian mensyaratkan harus bawa ayam 4 dan yang insya Allah nanti kalau kamu bawa ini dosa kamu langsung hilang, ini jelas ya batil. Atau misalnya ada orang yang ya harus mandi di suatu tempat tertentu akhirnya kemudian dia pun ya akan hilang dosanya, ini juga jelas ya bukan dari agama Islam. Menebus dosa atau menggugurkan dosa itu dengan cara beramal saleh dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita datang kepada Allah dan bertaubat dengan taubat yang nasuha supaya Allah gugur ampuni dosa-dosa kita. Itu yang diajarkan oleh Rasul kita yang mulia. Nah, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum. Demikian pembahasan kajian kitab Halil Muslimul Zam